Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa kita bisa belajar agama. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala ini yang sangat penting sekali sehingga kita bisa senantiasa berada selalu dalam kebaikan. Beralih dari kebaikan yang satu kepada kebaikan yang lain. Para pemirsa, kita masuk pada hari kedua di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa mengevaluasi hari yang kemarin, karena amal itu mesti kita evaluasi bagaimana kondisi puasa yang telah kita lakukan dari kemarin, termasuk amalan-amalan yang kita lakukan bersama dengan puasa yang telah kita lakukan kemarin, qiraatul Qur'annya, kemudian apakah kita mengeluarkan sedekah dari itu, apakah kita salat tarawih dengan sebaik-baiknya. Ini senantiasa perlu kita evaluasi, jangan sampai nanti tahu-tahu kita sudah berlalu banyak Ramadan dan kita belum melaksanakan sesuatu yang sangat berarti. Insyaallah kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Fadailul Quran. Kita kemarin telah sampaikan pada bab yang pertama berkaitan dengan fadlu tilawatil Quran, keutamaan tentang tilawatil Quran, membaca Al-Quranul Karim, ibadah yang sangat agung, apalagi di bulan Ramadan. Bahwa bulan Ramadan adalah syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran, yang para ulama lebih mengistimewakan di bulan ini dalam bermuamalah dengan Al-Quranul Karim. Sampai-sampai Imam Malik bahkan menutup majlis beliau dalam rangka untuk konsen terhadap Al-Quranul Karim. Akan tapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bukan berarti kita tidak boleh melaksanakan amaliah-amaliah yang lainnya khusus konsen dengan Al-Quran. Akan tapi hendaknya porsi kita dalam bermuamalah dengan Al-Quran itu berusaha untuk diperbanyak. Adapun amaliah di bulan Ramadan sangat banyak yang sangat istimewa, dan itu perlu kita perhatikan amalan-amalan tersebut. Kita masuk pada bab yang kedua, halaman 20, apabila ikhwas sekalian. Qur'at, yaitu maja'a fi taqdimi alil Qur'an wa ikramihim. Bahasan tentang mendahulukan ahlul Qur'an dan memuliakan mereka. Al-Quran sangat istimewa. Al-Quran layak untuk selantiasa berada di barisan terdepan, ada di paling depan. Dalam agama kita, Al-Quran sangat diistimewakan sekali. Termasuk di masyarakat yang perhatian dengan agama, maka Al-Quran juga akan sangat dimuliakan. Sangat dimuliakan. Dan lihatlah kenyataan Al-Quran, bagaimana kemuliaan di dunianya, belum nanti di akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak keutamaan-keutamaan, termasuk Al-Quran di dunia ini ada orang yang layak untuk ditempatkan di terdepan. Mari kita lihat perkataan beliau dari pembahasan bab yang kedua ini. Wa kana ashabu majlisi Umar kuhulan kanu aw syababan. Qura, ini para penghafal Al-Qur'anul Karim, orang yang mahir Al-Qur'an, pandai tentang Al-Qur'an, ini pandai berkaitan dengan bacaannya, hafal Al-Qur'an, faham tentang makna kandungannya, karena Al-Qur'an yang terpenting adalah bagaimana dia memahami Al-Quran, kemudian dia bisa betul-betul mengambil faedah-faedah besar dari setiap ayat yang sungguhnya Al-Quran Al-Karim adalah kitab petunjuk, kitab bimbingan. Sehingga bagaimana kita mengambil petunjuk dari Al-Quran Al-Karim untuk menata kehidupan kita ini. Karena sungguhnya Al-Quran, sebagaimana kata Allah, inna hadzal Qur'ana lillati aqwa yahdi lillati aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini benar-benar memberikan petunjuk atau membimbing kita kepada jalan yang lurus. Akan Al-Qura adalah Al-Qura, ini para penghafal Quran, ahli Quran yang faham tentang Al-Quranul Kirim. Mereka ini menjadi ashabu majlis Umar, menjadi anggota majlisnya Umar untuk diajak bermusyawarah ketika ada masalah-masalah yang dihadapi oleh Umar sebagai khalifah. Dan itu pentingnya menjadikan di sekeliling kita adalah orang saleh. Orang saleh ini orang-orang yang mereka betul-betul memahami agama dan mengamalkan agama. Bagi pemimpin, bitanah yang mengelilingi dia itu sangat menentukan sekali. Istilahnya para pembisik. Kalau yang di sekeliling kita ini para dajjal, yang di sekeliling pemimpin itu para dajjal, ini para setan, ini orang-orang mereka itu taunya hanya melampiaskan syahwat, menumpuk dunia, mengutamakan segala kelezatan dunia, maka nanti ketika dia di sekelilingnya pemimpin yang dibisikkan, ya namanya dia pengetahuannya itu, kemauannya itu, ya itu yang akan dibisikkan. Yang dibisikkan adalah kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, atau syahwat-syahwat, atau yang berkaitan kepentingan-kepentingan dunia. Maka Umar menjadikan anggota musyawarahnya yang di majelisnya Umar untuk diajak bermusyawarah adalah mereka orang-orang yang betul-betul faham tentang Al-Quranul Karim. Ini para qurra. Sehingga mereka akan memberikan bimbingan-bimbingan sesuai dengan apa yang ada di dalam ini bimbingan kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW. Karena mereka ini sangat menentukan arah langkah kita. Ibaratnya kecil-kecilan adalah almaru ala dini khalili. Seseorang itu bersama dengan agama temannya. Temannya ini siapa? Teman dekatnya itu siapa? Teman dekatnya itu siapa? Khalil ini teman dekat. Kalau teman dekatnya ini orang-orang saleh, orang yang baik agamanya, maka dia pun akan seperti itu kurang lebihnya. Kalau di sekeliling kita ini adalah orang-orang yang alim, para ulama, ahli Al-Quran, bukan ahlul bid'ah pula. Karena ahlul bid'ah itu ketika di sekeliling pemimpin itu adalah ngincer hartanya, ngincer kekuasaannya, menjadi para penjilat, sehingga bukan mengarahkan pemimpin, tapi justru malah menjadikan pemimpin terperosok ke jurang kesatan dan jurang jahanam. Ini para penjilat. Dan seperti ini di setiap zaman ada. Di zaman Rasulullah SAW, rahimahullah ta'ala, Ibnu Qalawun, kisah Ibnu Qalawun, seorang sultan, dikelilingi oleh ini ulama-ulama penjilat. Ulama-ulama penjilat. Bahkan fatwanya itu, ini fatwa-fatwa untuk menangkap para ulama, semisal Rasulullah SAW, membunuh, mengusir. Sehingga dalam kisah tersebut, mereka memberikan fatwa kepada sang sultan untuk membunuh Syaikhul Islam. Tapi oleh sang sultan hanya ditangkap kemudian dipenjara. Ternyata kemudian terjadi kudeta oleh seorang namanya Jasingkir mengkudeta Ibnu Qalawun. Begitu Ibnu Qalawun terkudeta, ulama penjilat ini setelah Jasingkir dia naik menjadi seorang penguasa, maka ulama penjilat ini pun menjilat kepada ini penguasa baru, ini kepada Jasingkir. Maka alangkah sangat panasnya hati ini Ibnu Qalawun, maka dia pun berkeinginan untuk bisa kembali menggulingkan, mengkudeta kembali, mengambil alih lagi apa yang telah direbut oleh Jasingkir. Dengan takdir Allah ini terwujud, digulingkanlah lagi Jasingkir oleh Ibnu Qalawun. Ketika Ibnu Qalawun berkuasa kembali, ulama penjilat ini kembali menjilat Ibnu Qalawun. Maka Sehingga maka Ibnu Qalawun pun dia ingat Syaikhul Islam dan kemudian dikeluarkan oleh Ibnu Qalawun dan bahkan ditunjukkan tentang lembaran fatwa mereka yang dulu memfatwakan untuk membunuh Syaikhul Islam. Tapi Syaikhul Islam Masya Allah justru menasihati kepada Ibnu Qalawun, intinya kemudian para ulama itu tetap bersama dengan Ibnu Qalawun. Itulah ulama Ahlussunnah. Ketika dia bersama penguasa, dia tidak menjilat, dia menasihati, dia mengarahkan yang terbaik. Ketika dia pun dibenci penguasa, dia pun memilih yang terbaik pula, tidak melakukan pemberontakan. Ini adalah akhlak seorang ulama Ahlussunnah, lain dengan para ulama penjilat, yang mereka ini justru selalu mengeruk keuntungan duniawinya, dan berusaha untuk menyingkirkan para ulama Ahlussunnah dari dan menjauhkan dari para penguasa. Maka Umar bin Khattab, para yang mengelilinginya, yang menjadi anggota majelisnya para qurra, karena mereka diharapkan akan memberikan masukan-masukan sesuai dengan apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang terbaik. Anggota majelis yang terbaik. Jangan pelihara setan-setan, jangan dipelihara anjing-anjing sekitar penguasa yang nanti hanya yaitu menyengsarakan dan akan memberikan masukan-masukan yang jahat, yang rusak, yang menyengsarakan penguasa maupun rakyat. Kemudian dibawakan riwayat oleh beliau an Abi Mas'udin dari Abu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Mengimami suatu kaum, orang yang paling akrab, yang paling menguasai terhadap kitab Allah Ta'ala. Paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya, kemudian paling faham tentang yaitu Al-Quran tersebut, akrab. Ini orang yang betul-betul lebih layak untuk mengimami suatu kaum, orang yang paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya, kemudian paling mengerti tentang kitab Allah. Ini yang layak untuk dia jadikan imam. Imam, ini orang yang memimpin salat suatu kaum. Fa'inkanu fil qira'ah fa'alamuhum bisunnah. Kalau seandainya dalam masalah qira'ah itu sama, dia penguasaannya terhadap Al-Quran itu sama, ada yang sama dengannya, maka ia dipilih, didahulukan fa'alamuhum bisunnah, yang paling mengerti tentang sunnah. Inilah harganya ilmu. Sehingga ilmu akan mengangkat derajat seseorang. Sebagaimana Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa'ama walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu dan orang yang beberapa derajat. Di kalangan para ulama yang tenar, banyak yang mereka ini mantan-mantan budak. Di antaranya umpamanya yaitu Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini seorang mantan budak. Tapi dia seorang ulama. Seorang ulama. Dilihat di perawakannya itu jelek. Kayak burung bangkai kalau duduk. Dia hitam. Hitam, jelek. Tapi seorang khalifah dengan kedua anaknya, yaitu Sulaiman, dia dengan kedua anaknya, dia mesti bersabar menunggu Atha bin Abi Rabah yang sedang salat, karena dia ingin menanyakan sesuatu. Sampai ketika Sulaiman bin Abdul Malik, dia selesai bertanya, maka di satu kesempatan dia nasihatkan pada anaknya, nak, belajarlah. Jangan sampai kita terhina sebagaimana kita waktu menunggu Atha bin Abi Rabah. Ilmu telah mengangkat seseorang. Sehingga, dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah akan mengangkat alul ilmi. Demikian pula Rasulullah SAW, inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u akharin. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat satu kaum dengan Quran ini dan merendahkan, menghinakan dengan satu kaum dengan Quran ini pula. Bagi mereka yang menghafalkan Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran, mendakwakan Quran, membela Al-Quran akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Mantan-mantan budak yang hafal Quran, yang menjadi para qari, yang mereka faham Al-Quran, faham ilmu agama, faham ilmu waris, diangkat, dimuliakan. Sebagaimana di zaman Umar bin Khattab, dia ketika kedatangan gubernur Riyadh, gubernur Mekah, maka ditanya oleh Umar, siapa yang Anda serai urusan di situ? Dia katakan, yaitu seorang budak. Bagaimana seorang budak diangkat sebagai ini penguasa mengurus urusan? Katanya dia adalah ini sangat menguasai faraid, sangat menguasai agama di antaranya faraid. Maka Umar pun menyebutkan hadis tadi, Inna Allah yarfa'u biya dal kitab aqwaman wa yadha'u akharin. Sungguhnya Allah mengangkat satu kaum dengan kitab ini dan merendahkan satu kaum dengan kitab ini pula. Sehingga banyak orang-orang yang mereka secara duniawi tidak terpandang sama sekali, tetapi setelah dia memiliki ilmu, maka dia terangkat sangat tinggi derajatnya. Itulah para ulama yang mereka menguasai ilmu, dan itulah janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanu fi sunnati sawa. Kalau seandainya mereka itu dalam perkara sunnah sama pula, masyaallah, ilmu Qur'annya sama, ilmu sunnahnya sama, fa aqdamuhum hijrah, maka dipilih yang lebih dulu hijrah, karena hijrah ini memiliki keutamaan. Orang mereka berislam dan berhijrah lebih utama dibandingkan dengan orang yang mereka itu ini berislamnya setelah hijrah, karena hijrah merupakan perbuatan yang sangat besar, nilai yang sangat besar sekali, sangat berat. Bagaimana tidak dia tinggalkan tanah airnya, dia tinggalkan seluruh asetnya, dia tinggalkan keluarganya yang tidak mau dibawa, dia nyambas satu yang bisa dibawa ke Madinah tanpa mengetahui di Madinah nanti bagaimana nasibnya. Amal yang sangat besar. Sehingga Allah katakan mereka adalah orang-orang shadiqun. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu. Ulaika hum shadiqun. Orang-orang fuqara di kalangan muhajirin. Para fuqara dari kalangan muhajirin, mereka bukan fakir karena yang enggak punya harta, sebagian mereka orang kaya, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq dan yang lain-lainnya, orang-orang yang mereka para saudagar besar di Mekah, ketika mereka hijrah mesti tinggalkan semuanya itu. Dikatakan fuqara karena mereka terusir dari kampung halamannya, terusir dari harta-harta mereka, sehingga mereka pergi ke Madinah. Istilahnya dengan badan aja, dengan badan aja, tanpa membawa sesuatu yang banyak dari simpanan-simpanan dia. Perjalanan pula yang sangat jauh, 450-an kilo dengan jalan kaki atau naik unta. Siang malamnya dia terjang lautan padang pasir. Bagaimana panasnya di siang hari, bagaimana dinginnya di malam hari, dan bekalnya sangat minim dan sulitnya dia mendapatkan, yaitu kebutuhan dia tidak sebagaimana sekarang, berjalan kanan kirinya banyak orang menyediakan makan minum. Ini adalah sebuah perjuangan. Maka Allah katakan mereka ini adalah orang-orang yang hijrahnya itu dalam rangka mencari yabtaghuna fadlan min Allah wa rahmah wa ridwanan, mencari keridhaan Allah, mencari keutamaan dan keridhaan Allah, dan dalam rangka untuk memberikan pembelaan kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang shadiq, orang-orang yang jujur. Maka apabila Qur'annya sama, sunnahnya sama, maka dahulukan yang lebih dulu hijrahnya. Fa in kanu fil hijrah sawa. Kalau mereka itu dalam hal hijrah sama, masya Allah, Qur'annya sama, sunnahnya sama, hijrahnya bareng sama, maka fa aqdamuhum sinnan. Maka dahulukan yang lebih tua. Sehingga umur itu faktor kesekian. Kalau sekarang ini kita yang kita jadikan imam itu yang paling tua. Rata-rata yang paling tua walaupun bacaannya enggak karuan, mawut-mawut semuanya enggak genah. Juga enggak paham tentang ini ilmu agama, tapi karena sudah status quo, sudah tua dan dia status quo enggak mau digeser pula. Kalau digeser bisa berantakan, bisa ini murka. Ya akhirnya imamnya itu aja, yang tua, kemudian sudah bacanya enggak karuan, maut-maut enggak karuan, sehingga makmumnya pun bunak. Ini dibuat betul-betul sangat tidak nyaman. Semestinya harus tahu diri. Mestinya harus tahu diri. Bagaimana yaitu menjadi seorang imam itu. Sehingga tidak sekedar mengendalikan tuanya aja. Dalam riwayat yang lainnya, faqdamu sinan, ada dalam yang lainnya, dan ya ini silman, yang lebih dulu masuk Islam. Mana yang lebih dulu masuk Islam? Qurannya sama, sunahnya sama, hijrahnya sama, sekarang masuk Islamnya lebih dulu mana itu? Sehingga Nabi pun katakan yaitu wala ya'umanna ar-rajul ar-rajula fi sultani wala yaqudu fi baiti ala takrimati illa bi'idni. Kemudian Nabi katakan pula, jangan seorang mengimami seseorang, janganlah seorang mengimami orang lain dalam wilayah kekuasaannya. Kalau kita ini tamu, enggak boleh kita serobot jadi imam. Yang menjadi imam tuan rumah. Yang berhak menjadi imam tuan rumah. Jadi kalau kita ya tamu rumah, tamu negara, tamu desa, tamu segala macam, tamu intinya jangan nyerobot jadi imam. Yang jadi imam yang tuan rumah. Kecuali dengan izinnya. Dengan izin tuan rumah dipersilakan. Demikian pula soal menempati tempat duduk. Kalau kita tahu bahwasanya tempat duduk itulah tempat duduknya tuan rumah, jangan kita duduk di situ. Sebagai bentuk pemuliaan kepada tuan rumah, kecuali kalau tuan rumah mengizinkan duduk di situ. Sehingga ini termasuk di antara bagaimana adab seseorang dia ini bertamu. Sehingga betul-betul Islam sangat memperhatikan di dalam masalah ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, sehingga perlu kita ingatkan beberapa hal yang berkaitan dengan imam ini. Yang pertama, hendaknya seorang menimbang dirinya. Dirinya itu layak jadi imam atau enggak. Karena ada orang yang rakus, ibaratnya rakus jadi imam itu. Pokoknya pengen maju. Pokoknya pengen tampil. Sehingga sukanya nyerobot, kemudian dia menguasai, dia betul-betul sangat rakus menjadi imam, sangat kayak pengen terkenal, misalnya. Ini gak tahu diri. Gak tahu diri. Pas diri, bacanya bagaimana, hafalannya bagaimana, kemudian kondisinya bagaimana. Kemudian kalau ada yang lebih alim daripada dia, maka hendaknya dia serahkan pada yang lebih alim. Sehingga jangan ngotot menjadi imam, sedangkan sungguhnya dia tidak layak sama sekali berkriteria sebagai seorang imam. Kemudian, yang kedua, seorang imam, hendaknya dia mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan, ya ini masalah salat. Yang sampai dia bodoh tentang masalah salat, hukum-hukum masalah ini salat, nggak tahu sujud tilawah, nggak tahu tentang sujud sahwi, nggak tahu tentang yaitu tata cara salat yang benar, sehingga ini bisa kacau ketika ada sesuatu yang mesti dilakukan dengan benar dan dia nggak tahu, sehingga seorang dia harusnya memahami bagaimana fikih salat sehingga tahu tentang masalah ini salat. Kemudian juga di antara seorang imam, kalau dia bersama dengan ini keumuman manusia, manusia yang beraneka ragam, hendaknya dia ringankan sholatnya itu. Hukum linnasi fal yukhaffif fa inna fihim as-saqim wa dha'if wal kabir wa idza shalla nafsi fal yutil masya'a. Apabila seorang, hendaknya dia ringankan, karena di belakangnya itu boleh jadi ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang tua. Apabila dia sholat sendiri, atau itu di belakangnya itu orang yang sudah diketahui kadarnya, maka silakan mau panjang-panjang, terserah. Kalau di belakangnya itu adalah para bakul, para pedagang yang pengen sholat kemudian beberkan barang dagangnya, sholat ke sawah, sholat segala macam, ada terburu-buru dan segala macamnya, kemudian dia panjangkan sekali, ini sesuatu yang bisa membuat gelisah gundah, dan ini terjadi pada zaman Nabi SAW, sehingga Nabi nasihatkan kepada yaitu Mu'ad bin Jabal sampai Nabi marah ketika ada orang yang sampai keluar dari salat itu, lalu bahkan dianggap munafik, enggak terima. Nabi kemudian nasihati kepada sang imam yaitu Mu'ad bin Jabal, afatanun anta ya Mu'ad, apakah anda ingin membuat manusia lari ya Mu'ad? Ini kalau salat bersama dengan manusia hendaknya diperingan, melihat-lihat. Kalau di belakang kita ini orang-orang yang sudah kita ketahui, jago-jago semuanya, bagus-bagus semuanya, juga ini sudah kita ketahui kondisinya, maka silahkan sepanjang-panjangnya sesuai dengan kemauannya itu. Kemudian yang keempat, imam itu hendaknya dia perhatian dengan makmum. Dia lihat softnya bagaimana itu. Terkadang imam formalitas mengucapkan sawu shofufakum, kemudian sedangkan dia tidak melihat makmum, dia menghadap kiblat, dia juga nggak tahu barang gaib, juga nggak tahu juga. Mestinya menghadap imam, menghadap makmum, kemudian dia atur salatnya, dia ingatkan tentang shofnya, kemudian setelah siap kemudian baru dia yaitu menghadap kiblat mengawali ini salat. Sehingga Nabi katakan, la tusawwunna shufufakum ala yukhalifunna Allah baina wujuhikum, hendaklah kalian luruskan saf kalian atau Allah akan menjadikan kalian yaitu terpecah belah persatuan kalian, atau Allah menjadikan kalian berselisih di antara ini kalian. Sehingga perhatian dengan makmum, kondisi kebaikan ini makmum. Kemudian di antara pun yang perlu diperhatikan oleh seorang imam adalah meletakkan orang-orang yang baligh dan berilmu di belakangnya. Diletakkan orang-orang baligh dan berilmu di belakangnya, sehingga anak-anak jangan di belakang imam. Yang di belakang imam orang yang baligh, kemudian orang yang berilmu, sehingga seandainya imam ada kesalahan juga, dia bisa meluruskan, atau ketika imam ada udzur, dia bisa menggantikan ini posisi imam tersebut. Yang sampai yang di belakang imam bloon, gak tahu apa-apa, kemudian ketika ada udzur imam, pokoknya dia batal atau apa, dia gak mudeng blas, sehingga ini kurang pas atau kurang tepat. Di belakang imam adalah orang yang mereka berilmu tentang ini atau berilmu dan mereka telah ini balik. Kemudian juga di antara yang berkata seorang imam, hendaknya dia imam meletakkan sutroh atau dia dengan sutroh. Dan sutrohnya makmum itu adalah sutrohnya imam itu. Sehingga salat di depan makmum, lewat di depan makmum itu tidak mengapa. Tapi salat di depan imam, kemudian tanpa sutroh, ini yang menjadi masalah. Sehingga sutrohnya adalah sutrohnya imam. Nabi katakan di antaranya, la tusalli illa ila sutroh, jangan kamu salat kecuali dengan menggunakan sutroh. Wala tada ahadan yamuru baina yadaik, jangan kamu biarkan orang lewat di depan kamu. Fa'in aba falyuqatilhu fa'inna ma'ul qarin, kalau dia enggan untuk dicegah, maka yaitu singkirkan dengan kuat, falyuqatil, singkirkan dengan kuat ini, tahan dengan kuat, karena sungguhnya bersama adalah qarin, yaitu bersamanya adalah qarin jin penyertanya itu. Kemudian di antara yang pula diketahui seorang imam adalah bagaimana dia menasihati jamaah. Jangan sampai ada jamaah yang mendahului rukuknya imam atau sujudnya imam. Karena imam itu dijadikan ju'ilal imamu liyutaba. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam itu diadakan untuk diikuti. Ada makmum yang, ini ya kenyataan di masyarakat itu, ada makmum yang suka ngelirik-ngelirik imam itu. Sehingga imam belum rukuk sudah mendahului rukuk. Imam dari rukuk belum itidal, sudah mendahului itidal. Umum baru mau sujud, imam baru mau sujud, sudah mendahului sujud. Ini sangat bahaya seperti ini. Ada larangannya khusus. Tidak boleh makmum mendahului imam. Dan ini kalau kebiasaan itu enggak sadar, kadang-kadang itu enggak sadar. Karena sehingga liriannya itu selalu ngelirik imam, enggak sadar dia mendahului imam terus. Rukuknya, sujudnya, berdirinya. Bahkan waktu sujud pun ngelirik juga. Sehingga imam sudah mau gerak atau tidak, sehingga tidak memperhatikan aba-aba, tapi ngelirik gerakan, yakni imam. Ini gak boleh. Kita itu, makmum itu, kalau imam takbir, baru kita takbir. Sehingga mengikuti, ju'ilal imam liyutaba. Kalau imam ruku, sudah ruku, kita baru berangkat ruku. Imam sudah takbir sujud, kita baru kemudian berangkat sujud. Bukan mendahului, gak boleh mendahului, yakni imam. Kemudian juga hendaknya imam, ya dia perhatian dengan jamaah yang ada. Kalau kira-kira ada juga yang baru masuk, sudah sedangkan dia dalam keadaan rukuk, hanya diperpanjang sebentar supaya dia mendapatkan ya ini rukuk. Kecuali kalau masih lama, maka tidak, maka jamaah yang sudah ada perlu dipertimbangkan, jangan sampai kelamaan rukuknya. Ini adalah diantara beberapa yang perlu diperhatikan oleh seorang, yaitu imam. Kemudian hadis berikutnya, An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu ma qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina rajulaini fi qatla Uhud. Rasulullah sallam mengumpulkan dua orang yang terbunuh di perang Uhud. Perang Uhud itu perang yang memiliki pelajaran, perang yang Allah memberikan pelajaran kepada kaum muslimin karena keteledorannya dalam memperhatikan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Uhud, perang yang awalnya itu Allah memberikan yaitu kemenangan gemilang. Kemenangan gemilang kepada kaum muslimin. Nabi mengatur strategi, meletakkan pemanah kira-kira 50 orang di Bukit Uhud dengan wasiat, jangan turun sampai mendapatkan komando Nabi. Jangan turun walaupun kalian melihat kami menang atau kalah. Jangan turun walaupun kalian melihat kami ini di total-total oleh burung. Sehingga wasiat ini betul-betul sangat ditekankan, jangan turun. Episode yang pertama, kemenangan Allah berikan kepada kaum mukminin sehingga Khalid bin Walid yang waktu itu masih menjadi jenderalnya pasukan musyrikin, dia telah membawa pasukannya untuk pulang ke arah Mekah. Kemudian ketika pasukan muslimin yang di bawah ini sudah mulai mengumpulkan ghanimah, yang di atas yaitu yang di Bukit Uhud mulai ada yang tertarik ikut ingin mengumpulkan ghanimah, sehingga mereka nekat turun, padahal sudah diingatkan oleh sang panglima, jangan turun. Tidak lupa, tidak ingatkah kalian dengan wasiat Nabi, jangan turun. Tapi mereka nekat turun, kira-kira sampai tinggal 10 orang. Ah, Khalid bin Walid, saat melihat kondisi Bukit Uhud itu kosong, tinggal beberapa gelintir itu, Khalid balik lagi. Dengan menguasai Bukit Uhud, sehingga akhirnya menghajar muslimin yang di atas, menghajar muslimin juga yang di bawah, sampai Nabi pun yaitu terisukan telah meninggal, sampai membuat ngelukru kaum muslimin yang lainnya. Dan saat itulah nampak kembali heroik, sikap heroik, sikap kepahlawanan para sahabat bagaimana melindungi Rasulullah SAW. 11 sahabat yang melindungi Nabi satu persatu gugur. Satu persatu gugur karena menangkis serangan orang-orang kafir, pedang-pedang kafir, dalam rangka menyelamatkan Rasulullah SAW, memberikan keselamatan, melindungi Nabi SAW. Sampai akhirnya Allah berikan kemenangan kembali kepada kaum muslimin di perang Uhud ini setelah babak belur. Sampai di antara muslimin ada yang mereka mengatakan, anahada, kok bisa begini kita? Kok bisa begini? Kok bisa terjadi kayak gini menimpa kita ini? Kata Allah, wa min indi anfusikum. Itu semuanya akibat ulah kalian sendiri. Itu semuanya akibat ulah kalian sendiri. Kekalahan yang kalian dapatkan ini adalah sebab perbuatan kalian sendiri. Inilah peristiwa Uhud. Sehingga terjadi terbunuhnya beberapa syuhada Uhud. Sekitar ini 70-an syuhada Uhud. Di perang Uhud ada yang Nabi mengumpulkan mereka di satu baju, satu kain. Lalu mengatakan, ayuhum akthar ahdan lil Quran. Di antara dua orang ini, mana yang lebih banyak Qurannya? Di antara dua orang ini, mana yang lebih banyak Qurannya? Kemudian, faidha usyiralah ila ahadihima qaddamahu fil lahat. Ketika telah ditunjukkan, disyaratkan yang lebih banyak orangnya, yang lebih banyak Qurannya, yang ini. maka yang lebih banyak Qur'annya itulah yang kemudian didahulukan, yaitu untuk dimasukkan ke liang lahat. Sehingga dalam masalah penguburan pun juga ada pengistimewaan terhadap Ahlul Qur'an. Semasa hidupnya Ahlul Qur'an itu dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, dimuliakan oleh kaum muslimin, derajat mereka menjadi sangat tinggi di tengah-tengah kehidupan, mereka adalah marja' rujukan, sehingga orang membutuhkan kepada para ulama Al-Quran. Waktu meninggalnya pun mereka akan dimuliakan pula, yaitu dengan didahulukan orang yang ahlul yang lebih banyak Qur'annya itu. Ini sebagai bentuk pemuliaan. Seandainya harus ada dikuburkan di satu liang lahat itu lebih daripada satu orang, yang didahulukan orang yang mereka banyak Qur'annya. Di akhirat pun juga begitu. Lah kita baca hadisnya kemarin itu. Ini agar mereka ini baca Qur'an wartaqi kemudian warattil kama tartil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kedudukan Anda adalah pada ayat terakhir yang Anda baca. Sehingga orang yang paling istimewa dengan Qur'an, yang paling istimewa kedudukannya. Ini adalah diantara menunjukkan bagaimana yaitu pemuliaan Allah dan Rasulnya terhadap yaitu Ahlul Qur'an. Kemudian hadis yang berikutnya, An Abi Musa Al-Ash'ari. Dari Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Musa itu beliau termasuk diantara orang yang Allah berikan suara yang sangat indah, sehingga Nabi pernah memuji suara keindahannya Abu Musa Al-Ash'ari, bahwa beliau diberikan mismar min mazamiri Dawud, diberikan seruling dari serulingnya Dawud, suara yang sangat indah, sangat indah. Dan Abu Musa ini pernah menjadi hakim, diangkat hakim oleh Ali ketika berunding dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari pihak Ali hakimnya adalah Abu Musa Al-Ash'ari, dari pihak Muawiyah kalau enggak keliru Amr bin Al-As. Berunding sampai guna mendapatkan kesepakatan. Dan kesepakatan ini kemudian ditolak oleh orang-orang Khawarij, dianggap bersepakatnya hakim dari kalangan manusia ini berarti telah berhukum dengan hukum manusia. Mereka pun kemudian keluar dari Ali dan kemudian bahkan mengkafirkan Ali dengan dalil ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah kafir, orang kafir. Maka dengan kebodohannya mereka pun mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan ayat tersebut. Ini dikatakan oleh Ali dengan ungkapan yaitu kalimatul haq wa yuratu biha al-batil. Kalimat yang hak tapi dimaksudkan ada kebatilan. Mereka maksudnya kebatilan. Qur'annya hak. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Adalah hak, adalah benar. Tetapi makna yang kemudian ayat ini dia pakai untuk menghunjam sahabat Ali bin Abi Thalib dikafirkan dengan ayat ini, ini adalah dia telah memaksudkan dengan maksud yang batil. Kalimatnya hak, tapi yang mereka maksudkan adalah kebatilan, yaitu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Di antara yang dibawa Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan inna min ijlalillah ikramu di syaiba al-muslim. Di antara pemuliaan Allah Subhanahu wa taala adalah kepada orang tua yang seorang orang tua muslim yang disyaibah, orang yang beruban dari kalangan seorang muslim. Itu adalah kemuliaan dari Allah taala, jangan dicabut. Uban itu di akhirat kelak akan bersinar bagi pemiliknya. Sehingga beruban pun yang bukan karena sengaja kita pengen menjadikan yaitu rambut kita beruban, uban ini adalah akan bersinar kelak di yaumul qiyamah. Ada keutamanya. Ini untungnya seorang muslim sampai beruban pun punya keutamaan. Wahamilil Qur'an. Dan di antara pemulihan Allah adalah yaitu kepada para pembawa Qur'an, penghafal Qur'an, yang mereka memahami Qur'an, hamilul Qur'an. Ini adalah orang-orang yang mereka dimuliakan oleh Allah SWT. Mereka layak untuk dimuliakan dalam kehidupan ini pula. Apa yang dimuliakan Allah adalah kita muliakan pula. Sehingga kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ghairal ghali fihi walal jafi anhu. Dengan syarat, hamilul Qur'an itu bukan orang yang ghulu. Di kalangan khawarij banyak para qurra. Di kalangan khawarij banyak para qurra. Mereka adalah orang qurra yang hulu. Qurra yang hulu. Yaitu yang mereka hulunya ini karena kebodohannya. Dan ini banyak kebodohan. Sampai toh kalau para qurra itu kemudian dia bodoh, maka kebodohannya itu akan menyeret kepada sikap hulu. Sikap menyimpang dari ajaran Islam ini. Di mana Nabi kita mengatakan tentang orang-orang khawarij. Khawarij itu sufahaul ahlam di antaranya. Orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang tidak bersamanya para ulama. Sehingga ketika sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berdialog dengan orang khawarij, satu di antara yang dikatakan oleh sahabat Ibn Abbas, tidak ada seorang ulama pun yang bersama dengan kalian. Tidak ada seorang ulama pun yang bersama dengan kalian. Artinya mereka adalah orang-orang yang tidak ada ulamanya. Orang-orang bodoh. Dan ini bahayanya. Gerakan-gerakan Islam, gerakan-gerakan kaum muslimin yang menamakan gerakan Islam dan tidak ada ulamanya, ini pasti akan dipimpin orang-orang yang bodoh. Dan ini yang banyak kemudian menceburkan dalam fitnah-fitnah kebinasaan. Karena kebodohan mereka. Akhirnya nyawa para pemuda dikorbankan melayang sia-sia. Karena kebodohan mereka. Maka Nabi mengatakan kepada kita, al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu bersama dengan para ulama kalian. Tetaplah anda bersama para ulama kalian. Mereka memberikan bimbingan dengan ilmu, bukan dengan semangat semata. Kalau anak-anak muda, dia yang statusnya bodoh terhadap agama itu, bodoh itu bukan berarti gak punya dalil sama sekali. Bodoh itu ya dia kadang punya dalil, punya hafalan, tapi bodoh. Mereka tidak paham tentang ya ini hakikat masalah. Maka Nabi kita mengajarkan bersamalah anda bersama dengan para ulama kibar. Ulama kibar itu ulama yang sepuh. Bukan sekedar sepuh orangnya. Sepuh ilmunya. Dan kalau sepuh ilmu itu bergabung dengan sepuh usia, itu kematangan. Itu kematangan. Bahkan ketika di zaman fitnah para ulama, di antara kaidahnya, ya ini bersamalah dengan para ulama yang tua. Tua ilmu dan tua umurnya. Karena ulama muda itu, walaupun ulama dia masih muda, jiwa mudanya itu yang sering sekali masih berdampak, yang belum hilang, sehingga belum matang sebagaimana ini jiwa tuanya ini para ulama. Ini Al-Quran yang mereka tidak ghali, yang tidak yaitu ghulu, yang tidak melampaui batas dan tidak jafa, tidak meremehkan. Al-Quran, penghafal Quran, ngerokok. Kemudian ke bioskop, kemudian dansa, kemudian menjadi pemain film. Ini adalah Al-Quran yang fasik, yang fajir, yang dia tidak itu perhatian dengan isi kandungan Al-Quranul Karim. Banyak, yang seperti itu sangat banyak sekali. Sangat banyak. Baik laki-laki, sehingga mereka tidak terbimbing dengan isi kandungan Qur'annya. Kemudian wa ikramu di sultan al-muqsit. Demikian pula memuliakan para pemimpin yang berbuat adil. Sultan yang muqsit, para pemimpin yang berbuat adil. Ini adalah orang-orang yang dimuliakan, memuliakan mereka sebagaimana petunjuk Nabi SAW agar kita memuliakan orang-orang ini tersebut, sehingga jangan sampai kita menghinakan, merendahkan mereka-mereka itu. Intinya bab yang kedua ini adalah bab yang berbicara tentang pemuliaan terhadap yakni Ahlul Quran. Sampai waktu hidupnya maupun sampai sudah matinya di dunia, di alam barzah, di alam akhirat kelak, betul-betul Ahlul Quran dia mendapatkan tempat yang utama, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ah, ini yang kita sampaikan pada pelajaran kita pada pagi hari ini dari kitab Fadhailul Quran. Bab yang kedua, insyaAllah akan kita lanjutkan nanti pada bab berikutnya. Semoga manfaat dan kajian kita, insyaAllah jam 4, Ba'dal Asar, Kitab Tauhid, Syekh Fauzan, kemudian kira-kira sampai jam 5 atau kurang sedikit, kemudian kita masuk ke kajian berikutnya, yaitu Majlis Ramadan, Syekh Utsaimin, dan rangka kita untuk tetap mengingat atau mengulang kembali beberapa yang berkaitan dengan masalah Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan faedah dan bisa memaksimalkan amal kita. Dan ikutilah kajian para asatidah yang mereka membuat kajian-kajian live. Sungguhnya insyaAllah akan memberikan manfaat untuk agama kita. Dan hendaknya kita jaga waktu kita baik-baik. Jangan sampai kita yaitu menyanyiakan waktu yang ada.